Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Berkaitan dengan faedah yang kemarin yang kita baca, yaitu berkaitan dengan hukum qadfu ummahatil mu'minin. Pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Taimin, hukumnya kafir ya. Walaupun yang dituduh tadi selain Aisyah. Di sini ringkasnya dari apa yang kita sebutkan kemarin, qadzaf itu menuduh pezina. Jadi ada dua kemungkinan dia menuduh Aisyah dan juga ummahatul mukminin yang lain. Yang pertama dia menuduh sebagai qadzaf, zina. Yang kedua mencela dengan celaan sebagaimana rijian yang kita sebutkan kemarin. Celaan yang mengandung konsekuensi yaqtadi kufru amatihim, atau celaan dari sisi perangai, misalnya pelit, nakut dan yang lainnya. Rincian kemarin yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Kita ulangi sedikit dari keterangan dari Syekh Ibnu Taimin. Qadfu ummahatil mu'minin. Qadfu Aisyah bima barra'ahullahu minhu kafar. Atau kufrun. Menuduh Aisyah dengan sesuatu yang Allah SWT telah membersihkannya dari tuduhan tadi, kufrun. Adalah kekufuran. Alasannya kenapa? Li'annahu takdzibun lil Qur'an. Dikarenakan tindakan tersebut merupakan pendustaan terhadap Al-Quran. Di situ kemarin sudah kita baca keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan dari Al-Qadhi Abu Ya'la. Dengan kesepakatan para ulama, orang yang menuduh Aisyah sebagai pezina dinyatakan kafir. Nah, dari sini ya ikhwan, bisa disimpulkan berkaitan dengan keyakinan Rafidhah. Kalau mereka menuduh Aisyah sebagai zaniyah, pezina, kekufuran. Jadi bukan perkara yang sepele ketika orang-orang Rafidhah atau Syiah menuduh Aisyah sebagai orang yang pezina. Wa fi qadzfi ghairiha min ummahatil mu'minin qawlani li ahli al-'ilmi. Dan menuduh selain Aisyah dari kalangan ummahatil mukminin qaulani li ahli al-'ilm, ada dua pendapat. As-sahhuma annahu kufrun. Pendapat yang sahih itu juga disebut kekufuran. Kenapa? Li annahu qadhun fil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hal tersebut qadh, celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal khabithat lil khabithin. Dikarenakan wanita-wanita yang buruk pasangannya laki-laki yang buruk. Di situ disebutkan qabla Syekh Ibnu Taimin, beliau menyebutkan di ta'liq, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada dua pendapat. Istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut ummahatul mu'minin itu berdasarkan Al-Qur'an ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa azwajuhu ummahatuhum. Kenapa disebut ummahatul mu'minin? Mereka tidak boleh dinikahi. Ya, mereka tidak boleh dinikahi. Bagaikan ibunya kaum mu'minin. Di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan pendapat yang pertama, annahu kasabi ghairihinna minas sahabah. Mencela ummahatul mu'minin sama seperti mencela selain mereka dari kalangan sahabat. Namun pendapat kedua, kata beliau, wahual asah, dan itu pendapat yang paling sahih, annahu man qadzafa wahidatan min ummahatil mu'minin fahuwa ka qadzfi Aisyah radhiyallahu anha. Orang yang menuduh pezina, qadzaf itu menuduh pezinanya. Salah seorang dari kalangan ummahatul mukminin sama seperti orang yang menuduh Aisyah. kalau menuduh Aisyah tadi dengan kesepakatan para ulama ya. Nah, ummahatul mukminin yang lain seperti Sofia misalkan, Zainab dan yang lainnya sama seperti menuduh Aisyah. Taqaddam makna dzalika an Ibnu Abbas. Sungguh telah berlalu makna hal itu dari Abdullah bin Abbas. Alasannya kenapa? Wa dzalika li anna hadza fi 'arun wa ghadadah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hal ini ya. Qadzaf ya, dan hadza kembali ke qadzaf, dikarenakan qadzaf ini padanya 'arun wa ghadadah, terdapat mempermalukan, terdapat tindakan mempermalukan, memalukan. Wa ghadadah semakna ya, merendahkan atau menghinakan sama mempermalukan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana dikatakan mempermalukan dan merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari sisi tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Masa Rasul alaihi salatu wasallam menikahi seorang pezina? Kalau manusia biasa saja, ada seorang ustadz istrinya dibilang, maaf istilahnya itu pelacur, lunti, itu kan secara tidak langsung mempermalukan ustadz itu tadi. Ini Rasulullah SAW ketika istrinya, salah seorang istrinya dikatakan dia adalah sebagai pezina, itu celaan terhadap Rasulullah SAW. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah menyebutkan, wa azalahu a'zam min azahu binikahihinna ba'dahu. Menyakiti Rasul, mengganggu Rasul dalam hal seperti ini, jauh lebih besar dibandingkan mengganggu Rasul dengan cara menikahi mereka setelah wafatnya Rasul. Bayangkan ya, nikahi ummahatul mukminin itu tidak boleh. Dikarenakan mereka adalah istrinya Rasul di dunia dan di akhirat. Mencelah ummahatul mukminin sebagai pezina itu lebih besar dosanya. Waqad taqaddama at-tanbihu 'ala dzalik fi ma madha 'inda al-kalam 'ala qawlihi innal ladzina yu'dzuuna Allah wa rasul. Sungguh telah berlalu tanbih akan hal itu pada pembahasan ayat innal ladzina yu'dzuuna Allah wa rasulah wal amru fihi dhahirun. Perkaranya nampak sekali dalam hal ini, bisa dilihat kitab As-Sarimul Maslul 'ala syatimir rasul karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian wa Muawiyah khalul mu'minin wa katibu wahyillahi ahadu khulafail muslimin. Sama ya, dibawakan tentang Muawiyah dikarenakan orang-orang Rafidhah paling benci juga terhadap Muawiyah. Muawiyah adalah pamannya kaum mukminin. Disebut khalul mukminin. Di antara yang menyebutkan sebagai khalul mukminin adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Beliau adalah penulis wahyu Allah, beliau adalah salah satu khulafaul muslimin. Muawiyah ibn Abi Sufyan huwa amirul mu'minin. Muawiyah ibn Abi Sufyan Sakhar ibn Harb. Beliau adalah amirul mu'minin Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan itu namanya adalah Sakhar bin Harb. Wulida qabla al-bi'athati bi khamsi sinin. Beliau dilahirkan sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dengan jarak 5 tahun. Wa aslama 'am al-fathhi. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam pada Fathu Mekah. Wa qila aslama ba'da al-Hudaybiyah. Ada yang menyatakan dia masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Wa katama islamahu. Namun beliau menyembunyikan keislamannya. Wallahu Umar Asy-Syama wastamarru alaihi. Umar bin Khattab mengangkat dia memimpin negeri Syam pada masa itu. Dan terus berlangsung. Wa tusamma bil khilafah ba'da al-hakamain. Beliau khilafahnya beliau, kepemimpinan beliau disebut dengan khilafah kepemimpinan yang terjadi setelah adanya dua perundingan dua hakim, yaitu ketika terjadi perselisihan antara Ali sama Muawiyah, masing-masing mereka mengambil jalan tengah. berunding. Ali ngutus Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah ngutus Amr ibn al-As. Dua-duanya melakukan perundingan. Nah, perundingan inilah, gara-gara dua orang inilah, ya, adanya hakim ini tadi, yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib dituduh sebagai orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala sama orang-orang Khawarij. Makanya ketika Abdullah bin Abbas mendebat munadharah baina Ibnu Abbas wal Khawarij, Ibnu Abbas nanya, apa yang kalian tuntutkan kepada Ali? Tiga sebutannya. Satu, Ali berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Itu Ali ketika sengketa sama Muawiyah, Ali minta selesaikan urusan masalahnya sama Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah sama Amr bin As. Ini kan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, "Oh, kalau ini kan untuk keselamatan darahnya kaum muslimin. Dalam Al-Qur'an saja urusan kemaluan saja boleh berhukum dengan hukum manusia." Dibawakan ayat fa in khiftum syiqaqan bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Kalau suami istri tadi cekcok terus, sudahlah kalian damaikan. Caranya apa? Dengan ngutus wakil dari pihak laki-laki, wakil dari pihak perempuan. Kalau urusan katanya Ibnu Abbas, kalau urusan urusan faraj wal bud, urusan kemaluan saja, jima saja seperti ini diperbolehkan, sampai bahasanya itu ini masalah sepele nah. Sampai disebutkan Ibnu Abbas, urusan kemaluan itu misalnya itu antum otaknya antum ini. Ya, itu tuh urusan darah. Kalau urusan yang pernikahan saja boleh, apalagi urusan darah gitu maksudnya. Alasan kedua apa alasan mereka? Nah, itu Ali tidak nawan Aisyah. Kenapa Aisyah tidak ditawan? Itu kan ummatul mukminin. An-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim wa azwajuhu ummatuhum. Istri-istri mereka adalah ibu kaum mukminin. Antum mau gauli ibu kalian sendiri katanya. Dua tobat. Satu lagi. Ali ngapus itu nama Amirul Mukminin. Kenapa tuh Ali ngapus Amirul Mukminin? Berarti Amirul Kafirin. Rasul aja ngapus, Muhammad Rasulullah dihapus jadi Muhammad bin Abdullah. Apakah beliau pensiun dari Rasul gitu? Nah, tiga ini tobat 2000, sisanya diberantas pada perang disebut dengan perang Nahrawan. Wajtama'a tahun 37 Hijriah. Wajtama'an nasu 'alaihi ba'da tanazulil Hasan ibni Ali. Orang-orang sudah berkumpul berbaiat kepada Muawiyah setelah turunnya Al-Hasan ibnu Ali pada tahun 41 Hijriah. Kana yaktub lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min jumlati kitabil wahyi. Dan beliau biasa mencatat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk rombongan pencatat min jumlati kutabil wahyi. Bacanya kutab bukan kitab. Min jumlati kutabil wahyi. Jamak dari apa? Katib. Katibun kutabun. Tukang catat. Watu fiya fi Rajab. Beliau diwafatkan pada bulan Rajab 60 Hijriah. Umur beliau ketika itu sekitar 78 tahun. Wa inna ma dzakarahul muallif wa asna alaihi liraddi ala rawafid. Hanyalah Ibnu Qudamah menyebutkan beliau yaitu Muawiyah dan memuji beliau dalam rangka untuk membantah Rafidhah. Alladzina subbunahu wa yaqdahunahu, yang mencela, mencaci maki Muawiyah. Wa sammahu khalal mu'minin li'annahu akhu ummi Habibah yahda umhatil mu'minin. Beliau menyebutnya sebagai khalul mu'minin dikarenakan beliau adalah saudara dari Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, salah seorang dari ummahatil mu'minin. Wa qad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Minhajus Sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab Minhajus Sunnah, niza'an bainal ulama, perselisihan di kalangan para ulama, hal yuqal li ikhwati ummahatil mu'minin akhwalil mu'minin amla. Apakah saudara-saudara ummahatul mu'minin yang lain boleh juga disebut akhwalil mu'minin atau tidak? Anda bisa lihat di situ. Ya khilaf. Kemudian wa minas sunnah. Kita masuk pembahasan prinsip ahlus sunnah yaitu as-sam'u wa ta'ali ulatil umur. Wa minas sunnah as-sam'u wa ta'ali a'immatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajrihim ma lam ya'muru bi ma'siyatillah fa innahu la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. Termasuk sunnah, maksudnya sunnah di sini ajaran Islam, syariat ya. Mendengar taat kepada pemimpin kaum muslimin, ya, umara'ul mu'minin, yang baik ataupun yang buruk. Selagi mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, dikarenakan tidak ada kemaksiatan kepada seseorang pun dalam, tidak ada ketaatan kepada seseorang pun di dalam kemaksiatan kepada Allah. Taat selagi mereka tidak memerintahkan kepada perkara maksiat. Waman waliyal khilafata, barang siapa yang mengurusi kepemimpinan. Wajatama'a alaihin nasu, dan orang-orang sudah ijtima', sepakat mengangkat dia. Waradu bihi, dan ridho. Au, yang kedua. Berarti yang pertama apa? Orang memimpin kepemimpinan khilafah, yaitu dengan sebab masyarakatnya ridho. Yang kedua, au ghalabahum bisayfihi, atau dengan sebab yang kedua, dia mengalahkan, mengkudeta, jadi pemimpin mereka. Hatta saral khalifah, sehingga dia menjadi khalifah. Wasumiya amirul mu'minin, dan itu disebut amirul mu'minin. Wajabat ta'atuhu, wajib mentaatinya. Waharumat mukhalafatu, dan haram diselisihi. Walkhuruju alaihi, memberontak pada dia. Wasyakku asal muslimin, dan memecah belah barisan kaum muslimin. Di sini disebutkan al-khilafah. Al-khilafah mansibun kabir. Khilafah itu adalah kedudukan yang sangat tinggi, besar. Wa mas'uliyatun azimah, tanggung jawab yang agung. Wa hiya tawalli tadbiri umuril muslimin, yaitu mengurusi pengaturan perkara-perkara kaum muslimin. Bihaitsu yakunu huwal mas'ulul awwal fi dzalik, dari sisi dia akan menjadi penanggung jawab pertama pada perkara tersebut. Wa hiya fardhu kifayatin, itu fardu kifayah. Tidak setiap orang jadi pemimpin yang paling atas. Makanya ada presiden, ada wakil, ada menteri. Kalau semuanya jadi presiden, kacau. Li'anna umuran nas la taqumu illa biha, dikarenakan urusan-urusan umat manusia tidak akan bisa tegak kecuali dengan kepemimpinan. Di sini ada faedah ya ikhwan, dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau menukilkan ijma', ajma'u ala annahu yajib nasbul khilafah, kesepakatan para ulama bahwasanya wajib menegakkan khilafah. Yang ini difahami, khilafah di sini khilafah Islamiyah, enggak. Maksud khilafah di sini kepemimpinan. Wa ala anna wujubahu bi syar' la bil aql. Dan mereka juga sepakat bahwasanya kewajiban punya pemimpin itu dengan syariat, bukan dengan akal. Jadi memang syariat sudah menetapkan wajibnya punya pemimpin. Wa khalafa ba'dhum kal asam. Nah, sebagian mereka ada yang menyelisih seperti Al-Asam ini dari kalangan Mu'tazilah. Abu Bakar Al-Asam, dikenal dengan Abu Bakar Al-Asam, namanya Abdurrahman bin Kaisan. Abdurrahman bin Kaisan, Abu Bakar Al-Asam. Wa ba'dul khawarij, dan sebagian khawarij. Faqalu la yajibu nasbul khilafah. Mereka mengatakan tidak wajib menegakkan kepemimpinan. Maknanya ada kepemimpinan, tidak wajib ada pemerintahan. Bebas. Wa khalafa ba'dul mu'tazilah, sebagian mu'tazilah mengatakan, menyelisihnya, faqalu yajibu bil akal la bi syar'i. Wajib secara akal bukan dengan syariat. Maknanya secara akal yang mewajibkan bukan syariat. Wa huma batilani, kedua-duanya batil. Di situ ada faedah. Tanbih. Qaulul Hafid wa'ala anna wujubahu bisyar'i la bil akal. Dan mereka sepakat bahwasanya kewajiban khilafah tadi dengan syariat bukan dengan akal. Qultu wal akal yudrik wujuba dzalik. Akal bisa menangkap akan kewajiban hal itu. Lima yatarattab ala wujudil imam minal masalih ad-diniyah wa dunyawiyah. Dikarenakan akan terhasilkan dengan adanya imam kepemimpinan berupa kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Wa ala adami wujudihi minal fasadil arid, Dan ketika tidak adanya kepemimpinan, maka akan menimbulkan al-fasadil 'arid, kerusakan yang meluas. Illa annal wujub alladhi yatarattab al-ithmu 'ala tarkihi wa yustahaqqu al-'uquba fil akhirah li ajlihi insyaallah wa huwa syar'iyyun mahdud. Fatansibul imam wajibun syar'an wa aqlan 'ala ma taqaddama wallahu a'lam. Kata beliau, kata Syekh Fahad, namun bahwasanya kewajiban yang yatarattab 'alaihi ismu 'ala tarki, kewajiban yang muncul padanya, didapatkan padanya dosa tatkala ditinggalkan, wa yustahaq al-'uqubah, dan berhak untuk mendapatkan hukuman fil akhirah, di negeri akhirat, di ajrihi, dikarenakannya, wa huwa syar'iyyun mahdud, itu adalah syar'i yang murni. Jadi dikatakan hukumnya wajib, kenapa? Dikarenakan tatkala ditinggalkan, maka akan muncul padanya apa? Dosa dan juga uqubah di akhirat. Yang seperti ini menunjukkan apa? Kewajiban secara syar'i. Fatansibul imam wajibun syar'an wa aqlan, sehingga menetapkan adanya pemimpin itu wajib secara syariat dan secara akal. Kenapa? Kalau seandainya tidak ada pemimpin, nanti dosa di akhirat. Ya. Ini jelasnya banyak kerusakan. Jadi makna wajib di sini, kalau tidak punya pemimpin itu dosa. Maknanya secara syariat ditinggalkan dosa. Di dunia timbul madarat yang banyak. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarahnya, beliau menyebutkan hukumnya fardu kifayah tadi. Dan kata beliau, wa tahsulul khilafatu biwahidin min umuri thalathatin. Khilafah itu bisa terhasilkan dengan salah satu dari tiga perkara. Al-awwal, an-nas alaihi minal khalifatis sabiq. Penunjukan adanya dari pemimpin yang sebelumnya. Kama fi khilafati Umar ibn Khattab, sebagaimana pada pemerintahan Umar bin Khattab, fa innaha binassin min Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dikarenakan pemerintahan Umar adalah dengan penunjukan nas, pemilihan langsung dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Atsani, yang kedua, ijtima'u ahli al-hilli wal 'aqdi. Sawa'un kanu muayyanin min al-khalifah as-sabiq kama fi khilafati Utsman radhiyallahu anhu. فإنها باجتماع أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال وكما في خلافة علي رضي الله عنه. Kata beliau, pendapat cara kedua, pengangkatan pemimpin dengan cara musyawarah, ijtima'nya ahlul hilli wal aqd, orang-orang yang berakal. Baik mereka adalah orang-orang yang sudah ditunjuk dari khalifah sebelumnya, sebagaimana pada khilafahnya Utsman, ya, kepemimpinan Utsman itu hasil dari kesepakatan ahlul hilli wal aqd yang telah ditunjuk dari zamannya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang, kalau kita istilah sekarang apa ya? Kalau dulu tuh yang angkat presiden tuh menteri, yang angkat DPR, MPR, nah itulah, anggaplah itu MPR itu nak. Jadi dulu misalkan wafat ya, itu yang angkatnya. Dulu MPR ya, MPR itu tadi. Atau ghairu muayyanin, enggak diangkat, ya, belum ada orangnya. Namun mereka membentuk tim dulu, baru melakukan pengangkatan. Sebagaimana yang terjadi pada khilafahnya Abu Bakar, menurut salah satu pendapat. Dan juga pada khilafahnya Ali radhiyallahu anhu. Ats-tsalits, pendapat yang ketiga. Al-qahru wal-ghalabah. Yang pendapat yang ketiga. Cara yang ketiga. Yaitu dengan sebab al-qahr wal-ghalabah. Kudeta, mengalahkan. Qahar, ghalabah itu mengalahkan, maknanya mengkudeta. Kama fi khilafati Abdul Malik bin Marwan, sebagaimana pada khilafahnya Abdul Malik bin Marwan hina kutila Ibnu Zubair. Tatkala Ibnu Zubair dibunuh, watammat al-khilafah lahu, dan sempurnalah khilafahnya Abdul Malik bin Marwan. Ketika itu Mekah itu sebenarnya dipegang sama Abdullah bin Zubair, namun dibunuh, akhirnya dia menguasai Mekah. Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah hafizahullah ta'ala beliau menyebutkan masuk juga di zaman sekarang adalah dengan intikhabat. Beliau menyebutkan yang keempat juga sah kepemimpinan dengan sebab bisababil intikhabat, dengan sebab pemilu. Ya. Kiasnya kemana? Dengan ghalabah. Kalau seandainya ghalabah saja diperbolehkan, itu kan kudeta kan? Maka intikhabat juga diperbolehkan. Ingat bahasa anak tadi, diperbolehkan sahnya kepemimpinan. Hukumnya apa? Haram. Ghalabah memang boleh mengkudeta. Tidak boleh kan? Jangan terfahami ketika di buku-buku para ulama, oh ini Syekh Ibnu Taimiyah membolehkan ghalabah ini. Ini enggak khawarij zaman sekarang. Itu antum yang berpikiran terlalu dangkal. Ini sahnya kepemimpinan. Para ulama menyebutkan yang keempat juga. Intinya apapun caranya, kalau sudah sah dan jadi pemimpin resmi diakui dunia, dia pemimpin. Ya, itu difahami. Nah, sebagian orang mengatakan enggak sah. Hukumnya enggak sah pemimpinnya dia. Nah, kenapa? Apa dalilnya menunjukkan sahnya pemilu kepemimpinan itu tadi? Dan juga pemberontakan sah. Rasul menyebutkan dalam hadis yang antum hafal di Arba'in, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasy. Apa sah pemimpin jadi budak? Ya, budak jadi pemimpin. Sah enggak? Enggak sah. Rasul menyebutkan syarat pemimpin itu adalah hur Quraisy. Ya benar? Quraisy dengan juga orang yang hur merdeka, budak itu jangankan jadi pemimpin ya. Budak jadi pemimpin. Budak itu sholat Jumat pun termasuk yang uzur. Uzur. Nanti baca di kitab-kitab fikih, termasuk yang musafir, wanita, abdun. Ya benar? Ya, budak. Kenapa? Karena dia di bawah tanggungan, di bawah kekuasaan bosnya. Kata bosnya, jangan sholat Jumat, kerjain itu nah. Itulah hikmahnya Islam. Budak pun dikasih uzur. Nah, ini jadi pemimpin. Budak itu orang yang rendahan. Statusnya banyak sekali yang menyebabkan budak. Kecuali zakat. Bayar zakat saja yang dia bisa bayar zakat. Bahkan sholat id pun dia tidak wajib bagi dia. Kalau bosnya bilang, jangan sholat id. Kerja itu masih banyak ladang itu. Ini budak ya, bukan pembantu. Bukan pekerja, bukan umal. Budak. Nah, kalau budak jadi pemimpin ini luar biasa. Tidak boleh syarat budak menjadi pemimpin. Kata para ulama, ada kemungkinan dengan cara yang tidak syar'i kan? Bisa jadi. Kalau zaman dahulu mereka menyebutkan bisa jadi dengan ghalabah. Mengkudeta. Ada budak yang sakti. Dia jago duel. Bisa jadi pemimpin. Kalau zaman sekarang bisa saja. Ada budak yang diangkat dengan cara pemilu. Difahami. Dari kalangan orang-orang Harokiyun, ya, mereka tidak menganggap keberadaan atau orang-orang Harokiyun maksudnya di sini dari kalangan orang-orang yang pengennya khilafah-khilafah terus. Mereka tidak menganggap adanya kepemimpinan atau tidak sah kepemimpinan dengan cara khilafah, dengan cara pemilu, ghalabah dan yang lainnya tadi. Katanya tidak sah kepemimpinannya tadi. Namun yang tepat adalah sah. Nah, ulangi lagi, sahnya tadi apa? Sah jadi kepemimpinannya. Kalau sudah menang dia berhak jadi pemimpin. Adapun hukum pemilu, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Caranya dari yang haram. Ya, caranya Pak yang haram. Kalau dia jadi tetap sah. Itu tadi. Kudeta itu haram, Pak. Tapi kalau misalkan auzubillah ya, pemerintah kita dikudeta. Presiden kita dikudeta. Menang dia. Dia berkuasa megang pemerintahan. Sudah. Dia yang seperti Yaman statusnya. Kan udah kudeta itu. Secara hukum, Syiah yang mengkudeta itu tadi. Abdul Malik Al-Houthi itu. Dia pemimpin. Ya sudah, rakyat taat. Makanya para masyayikh, para ulama yang ada di Yaman. Ya sudah, keputusan dia nurut. Karena dia pemerintah. Walaupun dunia masih tarik ulur untuk mengakuinya. Itu tadi. PBB masih tidak mengakui, masih mengakui presiden yang anu, cuman mau wilayah-wilayah dia. Kalau dia lah berkuasa kan, kewajiban masyarakat ya sudah taat. Kenapa? Sebab kalau tidak mengakui tadi, dampak negatifnya lebih besar. Kemudian, hukum ta'atil khalifah, hukum mentaati khalifah, pemimpin. Ta'atul khalifah wa ghairihi min wulatil umur wajibatun fi ghairi ma'siyatillahi. Mentaati penguasa, pemimpin dari kalangan wulatul umur adalah wajib pada perkara yang bukan maksiat. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan para pemimpin kalian. Itu antum lihat ayat ini ya, taati Allah wa taati Rasul wa ulil amri minkum. Tidak disebut wa taati ulil amri. Itu kata para ulama, ada isyarat ketaatan kepada ulil amr itu muqayyadah bita'atillahi wa bita'atir rasul. Tidak diulang fi'il itu punya makna. Itu balaghahnya Al-Quran. Bahasanya Al-Quran. Dia tidak mengulang fi'il. Allah SWT tidak mengulang fi'il. Ketika menyebutkan rasul, wa'atir rasul, diulang fi'ilnya. Kenapa? Ketaatan kepada rasul secara mutlak. Kenapa? Tidak mungkin rasul SAW menyelisih Allah SWT. Adapun ketaatan kepada penguasa, tidak disebut wa'ati'u ulil amri. Tapi wa ulil amri minkum. Kenapa? Karena ngikut kepada ketaatan sebelumnya. Ada yang hafal? Wasiqal ladzina kafaru. Sebelumnya. Itu ayat masalah kaum mukminin sama orang kafir. Nah, coba bacakan ayatnya. Wasiqal. Yang orang-orang mukminin itu kafir itu terus pertanyaan untuk antum tadi ini disebutkan hatta idza ja'uha wa futihat. Tadi enggak ada wa futihat. Enggak ada wawu kan? Ini ada wawu. Pertanyaan untuk antum. Ya. Apa letak perbedaannya? Ini kan hatta idza ja'uha futihat. Masuk. Ini surga. Walaupun wawu ini bisa ada proses lagi gitu. Ya lebih kurang seperti itu disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin. Wawu itu tadi, ya. Ketika menyebutkan orang kafir, itu langsung masuk neraka. Untuk ketika menyebutkan orang-orang bertakwa, tidak langsung masuk surga. Ada proses hisab, ada pemaparan amalan, ada timbangan dan yang lainnya. Cuma dari wawu, be. Untuk membedakan antara orang kafir sama orang-orang bertakwa. Cuma dari wawu. Wafutihat. Orang kafir tadi tidak ada wawunya. Ayatnya itu lihat. Tidak ada wawu kan. Langsung disebutkan. Futihat abu-abuha. Ketika orang-orang bertakwa. Wafutihat. Ada wawu. Satu huruf itu tadi. Itu punya makna tinggi. Dibuang. Itu maknanya berubah. Wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'a 'alal muslim fi ma ahabba wa karya ma lam yu'mar bi ma'siyatillah fa idza amara bi ma'siyatillah fala sam'a wala ta'ata. Mendengar dan taat bagi seorang muslim pada perkara yang dia sukai ataupun tidak dia sukai. Selagi tidak diperintahkan kepada suatu maksiat, apabila diperintahkan kepada suatu maksiat maka tidak wajib mendengar dan taat kepada penguasa. Wasawa'un kana al-imamu barron, baik pemimpinnya barron, pemimpin yang baik, bagus. Wa huwal qa'imun bi amrillah fi'lan wa tarkan, yaitu orang yang menegakkan perintah Allah secara perbuatan dan meninggalkan. Maknanya perkara yang Allah SWT perintahkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan. Au fajiron, atau pemimpinnya buruk, wahwal fasik, pemimpin yang fasik. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ala man waliya alaihi wa ala man waliya alaihi, apa ini ya? Coba tadi yang punya aplikasi hadis mana ada itu, mana juga ana ala ya, kalau ala ya ulu artinya kembali. Itu kan hamzah wasl wa ali ya, wa alim taro anu ya fi syai'in min ma'siyati dzakar ya qahu. Tapi di sini hadisnya panjang kan, alaman wali alai wa alin ya. Ah, hanya panjang hadisnya yang panjang, wa alin di sini ada ah. Wa alim fara am ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyaqra ma ya'ti min ma'siyatillah wala wa alin wala yanzi'an yadan min ta'ati alaman waliya alaihi wa alin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillahi falyaqrah ma ya'ti min ma'siyatillahi wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Rahu Muslim. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ketahuilah, man waliya alaihi, barang siapa yang mengurusi kepemimpinan, wa alin, kalau dia wa alin Allah, kalau dari ala ya ulu kembali artinya, fara'ahu, lalu dia melihat, memandang pemimpin tadi, ya'ti syai'an min ma'siyatillah, datangi perkara yang sifatnya maksiat, falyakroh, hendaklah dia benci apa yang dia kerjakan, min ma'siyatillah, wala yanzi'anna yadan min ta'atih, namun jangan mencabut tangan dari mentaatinya, atau mencabut bai'at, maksudnya mencabut tangan di sini bai'at. Wal hajju wal jihadu ma'al a'immati ma'udiyani nafidani, haji dan jihad bersama para pemimpin ma'udiyani nafidani, berlangsung terus menerus. Ma'udiyani itu sudah ada sejak dahulu, nafidani terus berlangsung, jadi sudah sejak zaman dahulu dan terus berlangsung. Wa salatul jum'ati khalfahum ja'izatun, salat jum'at di belakang mereka ja'izatun, boleh-boleh saja. Sawa'un kanu abraron au fujaron, baik mereka adalah pemimpin yang bagus atau buruk. Li'anna mukhalafatan fi dzalika tujib syaqqa 'asal muslimin wa tamarrud 'alaihim. Dikarenakan menyelisih pemimpin merupakan bisa memecah belah, tujib ya, mengharuskan pecah belahnya atau menyebabkan pecah belahnya barisan kaum muslimin, wa tamarrud 'alaihim, dan juga pembangkangan terhadap mereka. Terhadap penguasa ya, ulatul umur, dianggap pembangkangan terhadap ulatul umur. Di sini disebutkan di ta'liq kata al-imam Ibnu Battah al-Ukbari, waqad ajma'atil ulama min ahli al-fiqhi wal ilmi wan nas wan nusak wal 'ubad waz zuhad, sungguh telah sepakat para ulama, baik ahli fiqhi, ahli ilmu, ahli nusak ya, ahli ibadah, wal ubad wal zuhad, zuhadnya orang-orang zuhud, min awali hadzal umma ila waqtina, dari awal umat ini, maknanya dari zaman sahabat tabi'in sampai pada zaman beliau, anna salatal jum'ah wal idain wa mina wa arafat al ghaz wal hajj wal hadi ma'a kulli amirin barrin au fajirin. Salat Jumat, salat Id, salat Id antum salat dewean serombongan misalkan ya, itu menyelisih mukhalafatu walil amr, ikuti baik pemerintah, pemerintah sholat id, sholat id. Nah, sebagian kaum muslimin yang duluan-duluan itu tadi sudah menyelisih bimbingan para ulama. Sholat Jumat, sholat idain di Mina, ya, mabit di Mina, Arafah, ukub di Arafah, perang al-ghazu, perang wal-haji, haji wal-hadi, motong hewan hadiu, semuanya bersama dengan pemimpin baik yang bagus ataupun yang buruk. Kemudian kata beliau, wal hadith alladzi dzakarahu al muallif salasun min aslil iman ila akhiri dha'ifun kama ramaza lahu as-Suyuti fil Jami' as-Shaghir, sebagaimana yang disyaratkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' as-Shaghir. Wa fi rawin qala al-Mizzi, padanya ada perawi yang bernama pada perawi yang dinyatakan oleh Al-Mizzi innahu majhul, dia majhul. Wa qala al-Munziri fi mukhtasar Abi Daud syibhu majhul, Al-Munziri mengatakan syibhu majhul, perawi tersebut adalah Yazid ibnu Abi Nashbah majhul, Yazid bin Abi Nashbah. Wa thalathu khisal al-madhkura fihi, dan tiga perangai yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah al-kaf amman qala la ilaha illallah, menahan diri dari orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa thaniya al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsalits al-imanu bil aqdar, kemudian kata beliau wal khuruj 'ala al-imam, memberontak terhadap penguasa, memberontak terhadap penguasa. Muharramun liqauli Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, hukumnya haram berdasarkan ucapan Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, qala, dia menyatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Fiman syitina wa makrahina wa usrina wa yusrina, baik ketika kami semangat ataupun tidak semangat, ketika susah ataupun ketika lapang. Wa asharatin alaina, itu yang lebih tepat, itu asharatin alaina ya, dan ketika kami di asharah, itu gini, haknya kita ditunai, minta tunaikan sama pemerintah, haknya kita enggak dibayarin. Apa istilahnya? Pada masa yang asharah-asharah tuh kita nyetor terus. Pajak, bayar pajak, semuanya kewajiban rakyat minta ditunaikan. Tapi haknya rakyat tidak didapatkan. Itu namanya asharah. Ya. Bayiannya adalah wa alla nunazi al-amra ahlahu, agar kita tidak mencabut ya, kepemimpinan tersebut dari beliau, dari penguasa. Illa antara kufran bawahan, kecuali kalau engkau melihat kekufuran yang sudah nyata, zahiran, bawahan itu zahiran, indakum, pada kalian, fihi minallahi burhan, pada kalian terdapat burhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasul menyatakan, yakunu alaikum umara ta'rifun wa tunkirun, faman ankara faqad bari'ah wa man kariha faqad salima, walakin man radiya wa taba'ah, akan ada para penguasa, para penguasa ta'rifun wa tunkirun, penguasa-penguasa yang kalian tahu ya, namun kalian juga mengingkarinya, kalian tahu ada perkara yang ma'ruf, ada juga yang kalian ingkari. Faman ankara faqad bari'ah, orang yang mengingkari kemungkaran-kemungkaran dia sudah berlepas diri. Wa man kariha faqad salima, yang tidak suka dia selamat. Walakin man radiya wa tama, akan tetapi yang bahaya itu pada orang yang ridha dan mengikuti. Qalu afala nuqatiluhu, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita perangi saja pemerintah yang seperti ini? Qala Rasul mengatakan la ma sallau, la ma sallau, enggak selagi mereka masih salat. Hai man kariha biqalbihi wa ankara biqalbihi, maknanya orang yang mengingkari, membenci dengan hati, mengingkari dengan hati, bukan mengingkari dengan perbuatan. Sehingga makna ucapan Rasul menyatakan, umaro ta'rifuna wa tunkirun, penguasa kalian mengenal mereka dan kalian mengingkarinya. Barang siapa yang mengingkari, sungguh dia telah berlepas diri. Maknanya mengingkari dengan hati dan mengingkari, membenci dengan hati. Wa min fawaidil haditsain anna tarkas shalah kufru bawahid. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, faedah dari hadis ini, meninggalkan salat adalah kufur, kekufuran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujiz al-khuruj 'ala al-a'immah illa bi kufri bawahin. Dikarenakan Nabi tidak membolehkan memberontak terhadap penguasa kecuali dengan sebab kekufuran yang sudah nampak. Wa ja'ala al-mani min qitalihim fi'l shalah. Rasul menjadikan penghalang dari memerangi penguasa adalah fi'l shalah, perbuatan salat mereka. Fadalla ala anna tarkaha mubihun liqitalihim. Itu menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat merupakan penyebab yang membolehkan untuk memerangi penguasa. Wa qitaluhum la yubah illa bi kufrin bawahin kama fi hadits Ubadah. Dan memerangi mereka tidak diperbolehkan kecuali dengan kekufuran yang sudah nampak sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah. Ringkasnya Syekh Utsaimin menyelipkan di sini itu dan pendapat beliau ya, orang yang meninggalkan salat sama sekali hukumnya kafir. Dan itu pendapat yang terkuat. Enggak salat sama sekali. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti lanjutkan besok. Thank you.